Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذله والصغار على من خالف أمري. Kemudian penulis itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membawakan hadisnya dari musnad itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: aku diutus oleh Allah itu dengan pedang yang mendekati hari kiamat hingga Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disembah, dijadikan sesembahan yang satu, agar orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dan juga dijadikan rizkiku itu di bawah bayangan pedang, ya, pedangku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah. Nah, jadi di dalam hadis ini, ya, ada al-jihad fi sabilillah, ya, bu'ithu bis-saif, aku diutus dengan pedang. Ya, maksudnya apa? Jihad al-musyrikin, memerangi orang-orang musyrik, ba'da da'wahtim ilallah, setelah mereka itu didakwahi. Namun apabila mereka tidak mau, ya, idza abau qabul ad-da'wah fa innahu jahidun. Kalau mereka tidak mau, tidak menerima dakwahnya Rasul, maka mereka diperangi. Hatta yakuna ad-din kulluhu lillah. Sampai menjadikan agama ini semuanya adalah milik Allah. Wa qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala merintahkan perangilah mereka semuanya. Jadi jangan sampai ada fitnah, jangan sampai mereka masih menyembah kepada selain Allah. Dan memurnikan semua bentuk ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di dalam hadis yang lain, umirtu an qatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia yang masih menyembah kepada selain Allah atau berbuat kesyirikan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah atau yang benar disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik, mereka harus menunaikan atau mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka melaksanakan itu semua, tentunya asamu minni dima'ahum wa amwal. Tentunya akan terjaga harta dan juga darah atau jiwa mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabum 'alallah. Ini menunjukkan dalil disyariatkannya jihad fi sabilillah, itu merangi orang-orang kufar yang ketika didakwahi mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Jadi ini untuk bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bebas. Ya. Berpendapat atau berkeyakinan selain Islam. Fa'inna alladhina yunadawna bihurriyatil akidah. Lalu mana yang mereka menganggap bahwasanya bolehnya atau bebasnya berakidah? Fal hurriyatu sahiyah ya hurriyatu min ibadati khairillah. Lalu mereka menganggap bahwasanya kalau di situ ada kebebasan, berarti itu yang benar. Ya. Yang dianggap hurriyah di sini tentunya mereka menginginkan ibadah min ghairillah. Itu beribadah kepada selain Allah. Ya dan billah. Padahal ini termasuk adzul wal khasar. Termasuk kehinaan dan juga kerugian. Nah. Jadi man khalaf amri itu wajhu ila dhillah wastighar ala man khalaf amri. Jadi orang yang masih menyelisihi perintah Rasul, tidak mau menjalankan syariat Islam, tentunya dia akan terhina, akan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin di hadapan manusia dia mulia, dia tinggi, namun di hadapan Allah dzillatun wa shigharun, akan terhina dan akan menjadi rendahan. Nah. Jadi baina as-sa'ah, itu qurb qiyam as-sa'ah, itu mendekati hari kiamat. Li'annahu akhir. Ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu illa kimisah. Karena setelah diutusnya Rasul, ya, nanti ada hari kiamat. Naam. Hatta yu'badallah wahdahu la syarikalah. Tentu ini tujuan al-jihad. Tujuan al-jihad fi sabilillah hatta yu'badallah wahdahu la syarikalah. Jangan sampai ada tujuan yang lain. Berarti kalau dia berperang untuk memerangi orang kafir, orang musyrik, tapi ternyata tujuannya berbeda. Tidak dalam rangka yu'badallah, agar Allah subhanahu wa ta'ala disembah semata. Tidak dalam rangka untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka jihadnya itu sia-sia. Tidak bernilai ibadah. Jadi falgharad minal jihad fi sabilillah ayyubadallah, agar Allah subhanahu wa ta'ala disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa antakuna kalimatullah yal ulya. Itu tujuan jihad, agar kalimatullah ini yang tinggi, agar mereka semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Rasul. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi barang siapa yang mereka itu berperang, ya. Sekarang banyak peperangan, namun wallah alam apa tujuannya. Kalau qatala litakuna dalam rangka untuk meninggikan kalimat tauhid, maka hiyal ulya, ini adalah yang utama, yang mulia, yang tinggi. Bahwa fi sabilillah, ini dimakan fi sabilillah. Jadi walisal jihadnya, ya, al-gharad bin al-jihad itu bukan dalam rangka untuk menguasai, menjadi penguasa, pemimpin, atau juga untuk menumpahkan darah manusia, atau juga ingin mengambil hartanya, atau tawassu' al-mamalik, atau juga untuk memperluas daerahnya, daerah kekuasaannya, ekspansi. Nah, tapi dalam rangka apa tadi? Yaitu kalimatullah, kalimat tauhid, agar mereka semua beribadah kepada Allah semata. Itu tujuan apa? Al-jihad fi sabilillah. Maka tidak mudah ketika seorang beramal amalan jihad, itu tidak mudah. Banyak sekali rintangan, karena ini juga pahalanya sangat besar. Nah, ketika dia menginginkan harta saja, maka akan hancur pahalanya, akan sia-sia. Atau menginginkan sebagai orang yang pembaring saja, dikatakan bukan seorang pengecut, maka juga sia-sia. Jadi kalimatullah yal ulya fawfi sabila, dikatakan orang yang berperang di jalan Allah yaitu orang yang meninggikan kalimat tauhid. Makanya penting untuk kita tekun di dalam ibadah kepada Allah. Ketika datang jihad, maka tidak akan mudah hancur, ya. Karena orang yang bisa dihancurkan oleh musuh-musuh Allah, karena mereka pada dasarnya tidak memiliki niat yang ikhlas, tidak memiliki kalimat tauhid yang kuat, ya. Itu mudah dihancurkan. Tapi kalau semuanya itu mereka berkeyakinan, kemudian mereka juga ikhlas karena Allah, ibadah semua ditujukan kepada Allah, itu kan mudah. Pertolongan Allah itu akan datang. Namun sebaliknya, siapapun dia, kekuatan apapun yang dia miliki, namun apabila dia tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki ibadah yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Nah, ini diantara apa? Al-gharad fil jihad. minal jihad fi sabilillah. Kemudian waju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Jadi Rasulullah SAW, ya, beliau juga diberikan apa? Rizki ketika di pertempuran tersebut. Yani al-ghanaim, mendapatkan ghanimah, ya, mendapatkan harta rampasan perang. Ya, boleh seorang itu, ya, ketika dia bertempur kemudian musuhnya mati, maka boleh diambil hartanya kalau dia memang membunuh orang tersebut. Ya. Atau juga bisa jadi mereka belum bertempur sudah lari, maka ini juga boleh diambil. Ini namanya harta fai. Ya. Jadi mengambil harta rampasan perang tanpa dengan peperangan. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Karena apa? Pada dasarnya orang-orang kafir sudah diberikan rasa takut masih rata syahr, satu bulan perjalanan. Ya, itu kalau orang-orang yang ingin berjihad di jalan Allah, mereka akidahnya benar, ya, kemudian juga mereka ikhlas karena Allah, rajin beribadah, sholatnya dijaga, qiraatul Quran, kemudian juga ya tasamu billah bihablillah jami'an, mereka juga ukhuwahnya kuat, tidak mudah berpecah belah, itu akan mudah menjalankan jihad itu akan mudah. Namun apabila mereka bertikai satu dengan yang lain, akidahnya rusak, ibadahnya juga tidak begitu kuat, maka akan mudah dihancurkan oleh Allah melalui musuh-musuh Allah. Nah, ini diantara apa? Al-jihad. Jadi fa inna Allah ahalla al-ghanaim atau ahallaha, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menghalalkan harta ghanimah itu bagi umatnya Nabi Muhammad. Adapun umat-umat sebelumnya itu tidak diperbolehkan untuk diambil. Jadi fa inna Allah ahallaha lahu wa li ummatihi. Jadi uhillat liyal ghanaim wa lam tuhil li ahad qabli. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagiku yaitu harta ghanimah, harta rampasan perang yang sebelumnya tidak dihalalkan bagi umat-umat yang sebelumku. Nah, ini diantara apa? Hadis yang menunjukkan adanya al-jihad fi sabilillah yang tujuannya untuk menyatukan keyakinan yang benar, menjadikan keyakinan yang sahih, yaitu yu'badallahu wahdahu la syarikalah, agar Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi semata, bukan tujuan yang lain, ya, bukan tujuan untuk menguasai daerah saja atau untuk menumpahkan darah manusia, membunuh, ya, namun dalam rangka untuk kalimatullah yal ulya, agar kalimat tauhid, ya, menjadi tinggi, menjadi kuat, dan mereka bisa menjalankan syariat Islam, ya, menunaikan salat dan juga zakat, wa idza faalu, apabila mereka melaksanakan demikian maka fakhallus sabilum, mereka terbebas dari ancaman diambil hartanya atau diancam jiwanya. Nah, ini diantara, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naktabul qala subhanak wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.